Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia terus mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Akhuna Ari, bahwa kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah dan kita memasuki kaidah yang ke-50 tentang kesalahan dalam memahami arti wara. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan bahwa kesalahan dalam memahami arti wara itu bisa muncul dari tiga sisi. Syekh Hafizahullah berkata, "Annahum yuqarriruna annahu yaqa'ul ghalatu fi mafhumil wara'i min thalathi jihad." Mereka, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan bahwa bisa jadi terjatuh kesalahan itu dalam memahami makna wara' dari tiga sisi. Yang pertama, ahaduha i'tiqadu kathirin minan nasi annahu min babi at-tarki fala yarawna al-wara'a illa fi tarki al-haram la fi ada'i al-wajibi wa hadha yubtala bihi kathirun minal mutadayyinati al-mutawarri'ati. Banyak di antara manusia meyakini bahwa wara' itu dari masalah meninggalkan yang haram saja, mimbab at-tark. Mereka tidak memandang kecuali fi tarkil haram. Ya. Adapun melaksanakan kewajiban tidak masuk dari bagian wara. Ini merupakan pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Ya. Dan keyakinan ini diyakini oleh banyak manusia. Orang-orang yang taat, yang wara, banyak terjatuh pada kesalahan ini. Oleh karena itu, beliau berkata, وَهَذَا يُبْتَلَ بِهِ كَثِيرٌ الْمُتَدَيِّنَةِ الْمُتَوَرِّعَةِ. Beliau kasih contoh, تَرَى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وأن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو معاملة فاسدة ويتورع من الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه imma aynan wa imma kifayatan. Anda bisa melihat salah satu dari mereka wara, yakni meninggalkan perkataan yang dusta. Anda bisa melihat juga salah satu dari mereka, ya, tidak mau makan harta yang haram, tidak mau menerima uang yang syubhat, dirham yang syubhat, karena itu merupakan harta yang zalim, ya, atau karena dihasilkan dari muamalah yang fasidah seperti riba dan seterusnya. Juga kau lihat salah satu dari mereka wara, ya, tidak mau condong kepada orang-orang yang zalim karena masalah bid'ah yang mereka lakukan dalam masalah agama. Kau lihat sebagian mereka menjauhi orang-orang yang rusak, yang ahli maksiat dari kalangan abna'id dunya, ya, di dunia ini. Tetapi wa ma'a hadza, ya, yatruku umuran wajibatan alaihi, tetapi meninggalkan perkara yang wajib, yang mestinya dilakukan. Bisa jadi wajib ain atau fardu kifayah. Seperti silaturahim. Ya, dikasih contoh seperti silaturahim. Silaturahim adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang jelek, ucapan dusta, bohong, tetapi dia tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa menyambung tali silaturahim. Ya. Padahal melaksanakan perintah ini bagian daripada wara. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bagian daripada wara. Contoh yang lain, ya, menunaikan hak tetangga. Ya. Tetangga kita punya hak. Kemudian menunaikan hak orang miskin. Jadi orang miskin punya hak. Ya. Nah, sebagian mereka yang wara, ya, meninggalkan sesuatu yang haram, tetapi tidak menunaikan hak tetangganya, tidak menunaikan hak orang miskin. Menunaikan hak sahabatnya, hak kawannya, menunaikan hak anak yatim, ya, menunaikan hak ibnu sabil dan hak muslim, menunaikan hak sultan, penguasa, menunaikan hak orang yang memiliki ilmu, yakni ulama, ya, dan amar ma'ruf serta nahi munkar, ya, kemudian menunaikan jihad fi sabilillah ila ghair dzalik, dan yang lainnya dari apa? Dari perkara-perkara yang ada manfaatnya untuk makhluk, untuk manusia di dalam din dan dalam dunia mereka. Ya. Nah, ini. Jadi kesalahan yang pertama, ya, itu salah sebagian orang yang wara menyangka bahwa wara itu hanya meninggalkan perbuatan yang haram, tidak tanpa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau menyepelekan urusan yang bentuknya perintah. Tadi seperti silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, kepada orang miskin, kepada anak yatim, ya. Kemudian memberikan hak penguasa, ya. Memberikan haknya orang-orang alim, ya, guru-guru kita dan seterusnya. Nah, kemudian beliau, ya, berkata di sini, ini adalah perkataan dari ulama Ibnu Taimiyah sebenarnya yang dinukil oleh penulis. Ya, wara semacam ini, ya, kata beliau, wahadhal wara qad yuqi'u sahibahu fil bid'il kibar. Wara semacam ini berbahaya, ya, bisa menjatuhkan orangnya ke dalam bid'ah yang besar, ya, bid'ah-bid'ah yang besar. Fa inna wara al-khawarij war-rawafid wal-mu'tazilah wa nahwihim min hadha al-jins. Karena wara'nya khawarij, wara'nya rawafid syiah dan mu'tazilah dan yang semisal mereka, itu dari jenis semacam ini. Dari jenis semacam ini. Memandang wara itu hanya mimbabi tarak. Mimbabi atarak. Adapun melakukan perintah tidak termasuk wara. Tawarra'u عن الظلم وأن ما يعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم حتى تركوا الواجبات الكبار من الجمعة والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين ورحمة لهم وأهل هذا الورع ممن أنكر عليهم الأئمة كالأئمة الأربعة وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. تورعوا عن الظلم. Mereka ورع dari perbuatan zalim dan dari apa yang mereka yakini, ya, seperti dari apa yang mereka yakini salahnya, seperti berhubungan dengan orang-orang yang zalim, ya, dalam zaam mereka, dalam klaiman mereka, ya, warok dari semacam ini. Baik, ini bagus, tetapi ketika mereka hanya memandang ini, mereka jatuh pada kesalahan. Sekali lagi, jatuh pada kesalahan. Sehingga mereka meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang besar. Orang Khawarij wara dari perbuatan zalim. Dari perbuatan zalim. Ya, dan asal bid'ahnya Khawarij, ya, itu ini. Di antara asal bid'ahnya Khawarij Rafidah Mu'tazilah adalah yang kita sebutkan dan sedang kita bahas. Ya. Nah, hatta tarakul wajibat al-kibar, sehingga mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang besar seperti salat Jumat, salat berjamaah dengan kaum muslimin, ya. Salat Jumat bersama kaum muslimin, berhaji bersama kaum muslimin, berjihad, ya. Nasihatul muslimin, kemudian warahmatillahum, sayang kepada kaum muslimin. Kemudian, ya, penulis berkata, wa ahlu hadzal wara', ya, orang-orang yang memiliki wara' semacam ini adalah orang-orang yang diingkari oleh para ulama, oleh al-a'immah, para imam, seperti al-a'immatul arba'ah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, semua mengingkari wara semacam ini. وَصَارَ حَالُهُمْ يُذْكَرُ فِي اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ. Jadilah keadaan mereka yang menyimpang ini disebutkan dalam keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Okay, kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah ketika membahas tentang inhirafat, firqah-firqah yang menyimpang dari akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah, maka mereka disebutkan. Maksudnya, supaya kita tidak mengikuti tata cara beragamanya mereka. Supaya kita tidak bermanhaj dengan manhajnya mereka. Setiap hal yang menyimpang, maka kita tidak boleh mengikuti manhaj tersebut. Setiap penyimpangan kita harus jauhi. Nah, di antara yang disebut dalam i'tiqad keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kesalahan kaum Khawarij, Rawafid, Mu'tazilah, ya, di antara adalah asal bid'ah mereka, asal kesalahan mereka itu salah dalam masalah memandang wara', ya. Ini, oleh karena itu kita tidak boleh ikuti. ini yang pertama. Jadi kesalahan yang pertama adalah banyak di antara manusia meyakini bahwa wara' itu hanya sekedar meninggalkan perbuatan yang haram, melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, tidak masuk dalam masalah wara', ya, sehingga mereka tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram dan menurut mereka sangat besar, ya, tetapi mereka lupa tentang kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, bahkan kewajiban-kewajiban yang ada manfaatnya untuk makhluk. Ya. Kau lihat di antara mereka, ya, kita lihat di antara mereka wara' dari memakan harta yang haram, wara' dari ngomong yang salah, ya, dari ngomong yang dusta, ya, tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ya. Nah, seperti silaturahim kepada kerabat. Ya. Seperti berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang miskin. Ya. Beramal ma'ruf nahi munkar, ikut berjihad bersama kaum muslimin dan seterusnya. Ah, dimunculnya bid'ah khawarij karena di antaranya salah dalam memahami makna wara. Yang kedua, al-jihad tsani dari keyakinan yang fasid yang rusak, annahu idza fa'ala al-wajiba wal mushtabiha wa taraka al-muharrama wal mushtabiha فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة الكتاب والسنة وبالعلم لا بالهوى وإلا فكثير من الناس تنفر نفسه عن أشياء لعادة ونحوها فيكون ذلك مما يقوي تحريمها واشتباهها عنده ويكون بعضهم في أوهام وظنون كذبة فتكون تلك الظنون مبناها على الورع الفاسد فيكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. Jihad yang kedua, ya, adalah banyak di antara manusia itu lari dari asya, dari hal-hal, ya, dari beberapa hal karena adat istiadat semata atau yang semisalnya, ya. Jadi Syekh berkata, apabila seseorang melakukan perbuatan yang wajib atau yang samar, meninggalkan yang haram dan yang samar-samar, hendaknya keyakinannya dibangun di atas dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, dan dibangun dengan ilmu, bukan dibangun dengan hawa nafsu. Banyak di antara manusia, ya, banyak di antara manusia meninggalkan sesuatu karena apa? Karena adat. Karena adat. Bukan karena dalil Quran, bukan karena dalil sunnah, bukan karena ilmu, tetapi karena hawa nafsu. Ini menunjukkan bahwa kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan ilmu, berarti hawa nafsu. Ya. Oleh karena itu, sebagian mereka meninggalkan sesuatu karena apa? Karena adat. Ya. Dan ini di antara hal yang menguatkan pengharamannya, ya, dan menguatkan kesamarannya di sisinya. Oleh karena itu, sebagian mereka selalu berada di atas awham, zon, prasangka, ya, zon-zon yang dusta. Fatakunu tilka zunun mabnaha ala al-wara'il fasid. Zon-zon yang mereka miliki itu dibangun di atas wara' yang rusak, wara' yang fasid. Orangnya, kata Syekh, maka dia akan masuk atau masuk ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, iyattabi'una illa dhann. Mereka mengikuti dhann. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dhann, prasangka. Wa ma tahwa al-anfus, dan hawa nafsu belaka. Nah, itu. Ya. Jadi hendaknya kewajiban-kewajiban yang dilakukan, ya, hal-hal haram yang ditinggalkan dan yang samar-samar, bangunannya adalah dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah, dan dibangun di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu. Kesalahan yang terjadi dalam memahami wara' adalah sebagian orang membangunnya di atas apa? Prasangka-prasangka yang dusta. Prasangka-prasangka yang dusta atau dibangun di atas hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala habarkan orang-orang seperti itu dalam Al-Qur'an, "Iyattabi'una illa dhann." Mereka tidaklah mengikuti melainkan mengikuti hawa nafsu wa ma tahwa al-anfus, dan tidaklah mengikuti melainkan mengikuti hawa nafsunya. Contohnya adalah wa hadhihi halu ahli al-waswasati fi an-najasat. Ini adalah seperti keadaannya orang-orang yang was-was dalam najis. Dalam najis, ya. Orang-orang yang was-was tidak di dalam banyak perkara membangun was-wasnya itu, ya, membangun perbuatannya atau meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu karena apa? Karena dhon, bukan karena ilmu, ya. Seperti yang kita jumpai atau kita dengar atau kita lihat, ya, ada sebagian orang yang was-was. Ada bak airnya bersih, warnanya enggak berubah, tidak berbau. Kemudian dia was-was, jangan-jangan nih air ini najis, misalkan gitu. Ya. Ini apa? Ini was-was. Hendaknya kembalikan kepada ilmu. Ya. Nah, kalau dia tidak mau berwudu dari air itu, maka perbuatannya dibangun di atas dhon. Perbuatannya dibangun di atas hawa. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, dan tidak dibangun di atas ilmu. فَإِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ الْفَاسِدِ. Nah, mereka ini termasuk orang warak, tapi warak yang fasid. Orang was-was. Warak dia sebenarnya, ya, tapi warak yang fasid, kata ulama. Kita jumpai orang mau sholat takbirnya, ya, sampai beberapa kali. Sampai beberapa kali. Karena ini apa? Was-was. Was-wasnya bukan dibangun di atas ilmu, tapi dibangun di atas kejahilan. Dibangun di atas hawa sebenarnya. Ya, dibangun di atas hawa. Al-murakkab min naw'i dinin wa dha'fi 'aqlin wa 'ilmin. Ya. Nah, ini jelas sama Syekh. Itu muncul karena apa? Karena memang ada sikap baik dalam agama, ya, punya agama, tetapi bersamaan dengan itu ilmunya sedikit. Bersamaan dengan itu dia bodoh. Ya. Ada agama plus bodoh, ada agama dan tidak berilmu akan memunculkan was-was. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk talabul ilm, terus menuntut ilmu. Ya. Syekh Sa'di berkata, "Ya'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzil syakka 'anka wad-daran." Ketahuilah, semoga Allah berikan hidayah kepada engkau, bahwa sebaik-baik anugerah yang Allah berikan adalah ilmu yang bisa menghilangkan keraguan dari hatimu dan penyakit hati, menghilangkan syubhat dan syahwat. Contoh yang lain, warak jenis yang kedua ini yang ditimbulkan karena apa ya, zon dan hawa nafsu, itu adalah seperti waraknya kaum yang menganggap bahwa harta manusia itu haram. Ya, lihat, وَكَذَلِكَ وَرَعُ قَوْمٍ يُعِدُّونَ غَالِبَ أَمْوَالِ النَّاسِ مُحَرَّمَةً أَوْ مُشْتَبِهَةً أَوْ كُلُّهَا وَآلَ الْأَمْرُ بَعْدُهُمْ بِبَعْدِهِمْ إِلَى إِحْلَالِهَا لِذِي سُلْطَانٍ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لَهَا وَإِلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِهَا يَدُ السَّارِقِ وَلَا يَحْكُمُ فِيهَا بِالْأَمْوَالِ المكسوبة. وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وذم المتنطعين في الورع. نعم. Dan warak semacam ini, warak semacam ini, ya, selain menimpa orang-orang yang ahli was-was, ya, ini juga menimpa sebagian orang, ya, waraknya kaum yang menganggap bahwa harta manusia, harta kebanyakan manusia, walib amwalin nas, ya, itu adalah haram, syubhat, ya, atau semuanya. Nah, ini ada orang semacam ini, ya, menganggap hartanya manusia itu haram, menganggap harta manusia itu syubhat, sampai perkaranya membuat sebagian mereka, ya, itu mengembalikannya kepada pemerintah, ya, sampai apa? Wila annahu, sampai masalahnya bisa menghukumi bahwa tangan si pencuri tidak dipotong, ya, tangan si pencuri tidak dipotong, karena harta yang dicuri harta yang haram. Kemudian tidak menghukumi harta yang dirampas, ya. Maka orang-orang semacam ini, ya, diingkari oleh para ulama, di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan yang lainnya, dan beliau mencela orang-orang yang berlebihan dalam masalah wara, berlebihan dalam masalah wara, menganggap semua harta itu harta haram, ya, atau harta syubhat, ya. Jadi yang kerja juga mendapatkan bagiannya, artinya kena syubhatnya. Ada orang-orang semacam ini, ya, yang kerja di pemerintah itu mendapatkan harta yang haram, harta yang syubhat, ya, dan seterusnya. Nah, ini warak yang berlebihan, ya, warak fasid, dan diingkari oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang yang melampaui batas, ini berlebihan, binasalah orang yang berlebihan, dan binasalah orang yang berlebihan. Kemudian dikatakan di kitab ini, wara semacam ini adalah, ya, itu wara yang banyak dilakukan oleh ahli bidah, ya, wa wara'u ahli bidah katsirun minhu min hadha albab. Ahli bidah banyak terjatuh dalam wara semacam ini, ya, bal wara'u al-yahudi wan-nasara wal-kuffar an wajibat din al-islam min hadha albab. Bahkan wara'nya orang-orang Yahudi, waraknya orang-orang Nasrani, dan waraknya orang-orang kufar, ya, dari kewajiban agama Islam yang harusnya mereka ikuti, itu dari jenis ini, ya. Wakadhalika ma dhammahu Allah ta'ala fil Qur'an min wara'ihim amma harramuhu wa lam yuharrimhu Allah ta'ala kal bahirati wassaibati walwasidati walham. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa taala celak dalam Al-Qur'an tentang waraknya mereka dari apa yang mereka haramkan, dari sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pengharaman mereka terhadap bahirah, pengharaman mereka tentang saibah, tentang wasilah, dan tentang ham. Ini semua Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibatin wala wasilati wala ham, walakinnal ladzina kafaru يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Ya, artinya Allah Subhanahu wa Taala sama sekali tidak mensyariatkan adanya bahirah, tidak mensyariatkan adanya saibah, tidak mensyariatkan adanya wasilah, juga tidak mensyariatkan adanya ham. Ini syariat-syariat dibuat oleh mereka. Karena apa? Karena mereka ingin wara yang tidak didasari dengan ilmu. Ya. Oleh karena itu, setiap wara yang tidak didasari dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak didasari dengan ilmu, maka seperti wara-nya Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Ya. Apa itu saibah? Apa itu bahirah? Yang Allah katakan di ayat ini bahwa Allah tidak mensyariatkan bahirah. Bahirah adalah unta betina yang telah beranak 5 kali. Dan anak yang kelimanya ini jantan. Lalu unta betina ini dibelah telinganya. Nah, kemudian dilepaskan dan tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil lagi air susunya. Ini syariat dibuat oleh mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Taala tidak menurunkan aturan semacam ini. Mereka yang buat-buat adanya apa? Bahirah. Wara mereka. Ya, wara. Wara yang salah. Kemudian Allah tidak mensyariatkan adanya saibah. Saibah itu apa? Saibah itu adalah unta betina yang dibiarkan begitu saja karena adanya nazar. Ya, orang jahiliyah ketika bernazar dan sesuatu nazar berhasil nazarnya, ketika bernazar ingin melakukan sesuatu dan berhasil, ya, maka dia lakukan seperti ini, ya, dia menjadikan unta betina, ya, yang dia nazarkan dibiarkan, tidak ditunggangi, tidak dimacam-macamkan. Ini namanya saibah, ya. Kemudian Allah juga tidak mensyariatkan namanya wasilah, ya. Wasilah adalah domba, ya, domba beranak kembar, jantan dan betina, ya. Kemudian yang jantan ini disebut wasilah dan tidak diserahkan untuk berhala. Nah, inilah, ya. Jadi macam-macam orang-orang zaman jahiliyah membuat syariat-syariat yang macam-macam, ya, wara. Seperti waranya mereka lagi, kalau mereka tawaf di mana? Di sekitar Ka'bah. Mereka tawaf sambil telanjang. Bertanya, kenapa mereka tawaf telanjang? Karena warok. Tapi waroknya salah. Ya, mereka ingin suci betul-betul ketika tawaf. Sehingga kotoran, ya, apapun harus mereka lepaskan. Yang haram dilepaskan, kotoran dilepaskan. Kan itu. Takut-takut kalau pakaian yang dari hal yang haram atau kena najis atau apa, ya. Ah, sehingga mereka tawaf betul-betul dalam keadaan seperti bayi dilahirkan, telanjang, ya. Tapi ini aturan yang dibuat dengan perasaan, hawa nafsu, ya. Oleh karena itu umat Islam, ya, tidak boleh warok kecuali warok yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dan di atas ilmu, bukan dengan hawa nafsu, ya, bukan dengan hawa nafsu. Nah, jadi orang-orang kafir ini kata Allah Subhanahu wa Taala, yaftaruna 'ala Allahil kadzib, mereka melakukan kedustaan, mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Taala, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Ini banyak mereka tidak ber, berakal. Nah, ini warok yang tercela. Kemudian Syekh melanjutkan, "Wa min hadzal bab al-wara' alladhi dhammahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith alladhi fi as-sahih lamma tarakhasa fi asya'a فبلغه أن أقواما تنزهوا عنها فقال ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فيها والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم وفي رواية أخشاهم وأعلمهم بحدوده له وكذلك حديث صاحب القبلة ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعل الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم. Dari bab ini adalah tentang wara yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan tentang beberapa hal. Kemudian sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ada suatu kaum yang tidak mau mengambil keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Kenapa mereka itu?" Yani orang-orang yang tidak mau mengambil hal-hal yang ada keringanannya yang aku telah berikan, telah jelaskan tentangnya. Kata beliau, "Demi Allah, aku berharap aku adalah orang yang paling tahu, paling takut, paling tahu tentang Allah daripada mereka dan paling takut kepada Allah daripada mereka." Dalam riwayat yang lain, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada mereka dan orang yang paling tahu tentang hukum-hukum, tentang hudud, ya, tentang hududnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah SAW meluruskan pemahaman mereka. Begitu juga hadis Sahibul Qiblah. Hadis Sahibul Qiblah. Ini Sahibul Qiblah adalah orang yang mencium, maksudnya mencium istrinya ketika apa? Ketika puasa. Nah itu. Oleh karena itu, orang yang wara, orang yang taat beragama, yang wara, itu butuh kepada ilmin kathir. Kepada banyak ilmu, banyak pengetahuan tentang Al-Quran dan Sunnah dan tentang fikih dalam masalah agama. Karena kalau tidak, maka waraknya yang fasid ini akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang khawarij dan rafidah atau selain mereka. Bukannya memperbaiki, tetapi malah banyak merusak. Ya. Jadi, kerusakan yang ada ya, di sebagian kita itu karena salah dalam memahami apa? Wara. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya berusaha terus menjelaskan ya tentang akibat yang ditimbulkan dari wara yang salah. Dari wara yang salah. Makanya pemahamannya dulu diluruskan. Dari pemahaman wara itu. Nah, kemudian yang ketiga panjang saya akan jelaskan bahwa intinya yang ketiga itu kesalahan wara itu atau memahami wara karena tidak bisa menimbang tentang al-hasanat wa sayyiat. Al-hasanat wa as-sayyiat. Ya. Yani as-salisa jihatul mu'arid ar-rajih. Hadha as'ab min alladhi qabla. Terus sampai beliau berkata, "Fa inna asy-syai'a qad yakunu jihatu fasadihi yaqtadi tarkah fayalhadhuhu almutawarri'u wa la yalhadhu ma yu'ariduhu min as-salahir rajih wa bil'aqs fahadha wa qad tabayyana anna man ja'ala al-wara'a at-tarka faqad wa adkhala fi hadha al-wara' af'ala qawmin dhabi maqasidin maqasida salihatin bila basiratin min dinihim wa aradu amma fawatuhu biwara'ih min al-hasanati ar-rajihati فإن الذي فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه فإنه قد يعيب أقواما هم إلى النجاة والسعادة أقرب وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة، فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد، وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسد. Intinya yang ketiga ini adalah ya, wara yang salah terjadi karena apa? Karena tidak bisa menimbang ya, antara kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi tidak bisa menimbang antara hasanat dan sayiat. Ini antara fasad dan hasanat. Ya. Terkadang sesuatu itu harus kita tinggalkan. Terkadang sesuatu dituntut untuk ditinggalkan. Tetapi di sisi lain ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang melebihi keburukan yang ada. Ini harus tahu fikihnya. Ya, ini harus tahu fikihnya. Begitu juga kebalikannya. Ya, begitu juga kebalikannya. Ada kebaikan yang ingin dilakukan oleh seseorang, tapi keburukannya malah lebih banyak. Ini juga harus tahu. Nah, kalau seseorang tahu ilmu ini, ya, menimbang maslahat, menimbang kebaikan dan keburukan, maka waraknya akan bagus. Ya, waraknya akan bagus dan bermanfaat. Ya. Ah, jadi ini warak yang ketiga ya, artinya dari sisi ini banyak terjadi kesalahan. Nah, berikutnya di halaman 314 penulis menjelaskan tentang zuhud yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu adamur ragma fi ma la yanfa'u min fudulil mubah. Ya, jadi zuhud yang disyariatkan itu adalah tidak menginginkan, tidak tamak terhadap apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Tidak memberikan manfaat kepadanya di akhirat kelak dari hal-hal yang mubah yang berlebihan. Ya, fudul al-mubah, hal-hal yang mubah tapi yang fudulnya yang berlebihan. Ya. Kemudian فَتَرْكُ فُضُولِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَا يَنْفَعْ فِي الدِّينِ زُهْدٌ وَلَيْسَ بِوَرَعٍ. Meninggalkan hal-hal yang mubah, yang berlebihan, yang tidak memberikan manfaat pada agama atau di akhiratnya kelak, ini adalah makna zuhud, bukan wara'. Ya. Maka, dan tamak dalam kehidupan dunia, tamak, ya, katakan di sini wala raiba anna al-hirs wa ar-ragbah fi al-hayat ad-dunya wa fi ad-dar ad-dunya min al-mal wa as-sultan mudhir. Ya, tamak terhadap kehidupan dunia, ya, dan negeri dunia, ya, dari dua hal, harta dan kekuasaan, ini sangat membahayakan, sangat memudaratkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Madhibani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Tidaklah dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekawanan kambing atau domba lebih merusak daripada rakusnya seseorang untuk mendapatkan harta atau untuk mendapatkan kemuliaan bagi atau dalam agamanya, ya, dari agamanya. Nabi SAW di sini mencela dua hal, mencela orang yang rakus, ya, terhadap dua hal, harta dan kemuliaan, harta dan riasa, ingin jadi orang yang nomor satu, ya, ingin jadi orang yang menguasai, ya, ingin jadi presiden, ingin jadi ketua, ingin jadi pemimpin, ya, atau ingin jadi ini dan seterusnya. Pokoknya ingin jadi pemimpin, jadi riasa, nggak mesti presiden, ya. Artinya tampil, ingin jadi pemimpin kaumnya. Orang yang rakus, haus kekuasaan, ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menghabarkan bahwa orang semacam ini, ya, itu sama atau lebih merusak, ya, daripada dua serigala yang dilepaskan di tengah-tengah sekawanan kambing yang dua serigala itu lagi lapar, maka akan merusak itu sekawanan kambing itu. Nah, jadi orang yang rakus harta dan rakus kekuasaan, haus kekuasaan akan merusak. Ya. Dan وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح. Ini dalil menunjukkan bahwa rakus ini tercela karena bisa merusak agama, merusak keimanan dan amal soleh. Ya, fakana tarku hadzal hirs li salih al amal. Ya, maka meninggalkan kerakusan terhadap hal ini untuk kebaikan amal. Karena dua hal ini disebut dalam Al-Qur'an di surah Al-Haqqah 28:29 di mana Allah berfirman tentang orang-orang yang diazab oleh Allah, ya. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Ma aghna anni mali, hartaku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat padaku. Halaka anni sultaniya. Kekuasaanku pun sirna. Dan dua hal inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas. Allah membuka surah Al-Qasas dengan kisah Fir'aun dan bagaimana Fir'aun tinggi berkuasa di muka bumi. Dia mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, sultan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir surah Al-Qasas tentang kisah Qarun dan apa yang Allah berikan kepada Qarun berupa harta yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kerajaannya, ya, kekuasaan. Allah menyebutkan akibat dari kekuasaan Fir'aun, akibat atau akhir kehidupan Fir'aun, dan Allah juga menyebut akhir kehidupan Qarun. Fir'aun, Allah tenggelamkan ke dalam air. Qarun, Allah tenggelamkan di dalam bumi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Qasas, ya, apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang baik. Ya. Allah katakan tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat, yakni surga, Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ulu, ya, tidak ada di hatinya ingin lebih daripada yang lainnya, tidak ada kesombongan, tidak ada ingin lebih daripada yang lainnya, ya, wala fasada, dan tidak ingin membuat kerusakan di atas muka bumi ini seperti keadaan Fir'aun dan Qarun. Kemudian kita tutup dengan perkataan ulama, fa inna jam'al amwal min ghairi infaqiha fi mawadhi'iha al-ma'mur biha wa akhdhiha min ghairi wajhiha wa naw'un min al-fasad. Sesungguhnya mengumpulkan harta dengan tanpa menginfakkannya di tempat-tempatnya yang diperintahkan atau mengumpulkannya dari yang haram, maka itu jenis daripada kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan materi yang bermanfaat ini. Dan selanjutnya ikhwatul Islam, di sesi kedua ini kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami mohon pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan ini. Silakan. Halo. Halo. Belum tersambungkan. Kami akan bacakan Ustaz dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon penjelasannya bagi saya berkaitan dengan warok itu sendiri apa artinya baik secara bahasa maupun istilahnya. Syukran barakallahu fik. Wa fik barakallah. Nah, warok ya, warok yang disebutkan oleh para ulama, warok itu dari kata meninggalkan sesuatu, ya warok. Oleh karena itu memang betul seperti apa yang dikatakan oleh penulis di sini ya, banyak ulama banyak mendefinisikan warok dari sisi tark al haram, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram ini. Oleh karena itu disalahpahami oleh banyak orang bahwa warok itu hanya sekedar meninggalkan yang haram, tarkul haram. Ini warok, inti warok itu adalah tarku al haram. Jadi ada warok, ada zuhud. Ada warok, ada zuhud. Zuhud itu di atasnya warok. Ya, perbedaan antara zuhud dan warok. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau warok meninggalkan sesuatu yang haram. Ya, itu. Dan sesuatu itu ada tiga kata Syaikhul Utsaimin. Ada yang memudaratkan seseorang di mana di akhirat. Ada yang bisa memberikan manfaat pada seseorang di akhirat. Ada yang tidak bisa, ada jenis yang tidak memberi manfaat juga tidak memudaratkan. Ya, nah, meninggalkan sesuatu yang memudaratkan di akhirat, ya, ini wara, ya wara. Artinya, ketika seseorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, ya, meninggalkan mencuri, berjudi, minuman keras, dan seterusnya, ya, ini wara. Ya. Adapun meninggalkan yang tidak bermanfaat dari hal-hal yang mubah, ya, yang fudul, ini zuhud. Nah, jadi ini salah satu definisi yang didefinisikan oleh ulama bahwa wara adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Tetapi maknanya jangan diberhenti sampai situ, ya. Makanya jangan berhenti sampai situ, ya, karena kalau berhenti sampai situ kita masuk ke dalam apa yang dibahas oleh kita barusan oleh ulama bahwa banyak orang ya salah mengartikan wara, yakni meninggalkan sesuatu yang tadi yang haram, sesuatu yang syubhat kan gitu. Padahal termasuk dalam hal yang wara adalah apa? Adalah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, seperti tadi ya silaturahim, kemudian seperti kita memberikan hak orang miskin, anak yatim dan seterusnya, ini bagian daripada wara. Ya, jadi jangan terpusatkan makna wara kepada tarkul haram, meninggalkan yang haram saja. Karena ini merupakan sebab bid'ahnya khawarij dan bid'ahnya Mu'tazilah serta Rafidhah, di mana mereka betul bagus meninggalkan apa perbuatan yang haram, meninggalkan harta yang haram, tidak mau makan harta yang haram dan seterusnya, tetapi mereka lupa dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka, seperti taat kepada pemerintah, seperti salat berjamaah dengan kaum muslimin, ya, Jumat dan jamaahnya kan gitu, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar tindakan saya ini yaitu menghindari memakan daging yang disembelih karena ragu, sehingga saya tidak memakannya karena ragu apakah yang menyembelih ini membaca basmalah atau tidak. Makanya saya menghindari makan daging sembelihan. Nah. Apakah yang saya lakukan ini berlebihan dalam agama Ustaz? Iya. Ini salah satu contoh warok yang salah. Inilah contoh warok yang salah. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa apabila kaum muslimin menjual daging dan menjual sesembelihan kambing atau sapi atau ayam dan seterusnya, maka kata ulama, ya, kita hukumi mereka baca basmalah. Ya, kan sesuatu yang gulu berlebihan kalau kita tanya kamu baca basmalah tidak, gitu. Ya, ini sekali lagi ini wara yang salah, berlebihan. Apalagi kalau misalkan sudah mendakwahkan ini, lebih mengajak orang lain seperti apa yang dia yakini, ini lebih parah lagi, lebih parah lagi. Dan khawarij seperti ini, ya, khawarij seperti ini, ya, kita jumpai beberapa tahun yang lalu, sebagian kelompok khawarij datang kepada, datang dia mengundang acara walimah, acara walimah pernikahan apa namanya salah satu jamaahnya, ya. Kemudian si mertua dari calon mertuanya membeli ayam di pasar, sudah dibeli banyak kan gitu, karena tidak lewat mereka itu dipisah jadi dua, satu meja ayam yang dibeli sama mertuanya, satu meja ayam disembelih sama mereka sendiri, ya. Iya, ini warok yang kelewat batas, gulu, ya. Makanya Rasul bilang apa, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, celaka orang yang berlebihan, celaka orang yang berlebihan, celaka orang yang berlebihan, sampai kamu makan bakso di yang dijual oleh kaum muslimin, nggak mau makan bakso yang dijual sama kaum muslimin dan seterusnya. Ini warok yang didasari dengan apa, hawa nafsu, warok yang didasari dengan kebodohan, bukan dengan dalil Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Nah, satu lagi. Satu lagi kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya langsung via telepon, silakan di 0218236543. Kami buka line telepon. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Pak Sumari di Nganjuk. Pak Sumari, mohon maaf dikecilkan dibesarkan suaranya, Pak. Pak Sumari di Nganjuk, ya, silakan. Ya. Ya. Anu Pak Ustaz, maaf ini di luar tema. Ya, silakan, Pak. Nah, ini mau tanya mengenai i'tikaf, Pak Ustaz. Iya. Yang dimaksud i'tikaf itu apa, di masjid itu diam, tidak membaca apa-apa atau gimana itu maksudnya? Iya. Ya. Cukup, Pak. Yang kedua, Pak Ustaz. Iya. Penting yang berkaitan kan membaca Al-Qur'an itu ketemu surat Sajdah itu gimana? Cara anu harus gimana, Pak Ustaz? Iya. Iya. Nah, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Salat itu membaca surat Sajdah itu bagaimana gitu? Iya, Pak. Iya. Terima kasih, ya? Pak, ya. Assalamualaikum. Baik, hukum saya baca, saya jawab yang kedua dulu. Iya. Ayat sajadah dan sujud ketika membaca ayat sajadah atau setelah membaca ayat sajadah, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Pertama, dari sisi hukumnya, ya. Kemudian kalau misalkan di luar sholat, Bapak langsung saja sujud takbir Allahu Akbar, ya. Kemudian baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Bapak langsung sujud. Nah, Bapak langsung sujud, kemudian baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, kalau misalnya di sholat, kita lagi sholat, kemudian kita baca ayat sajadah. Ya, Anda baca dari fatwanya Syekh bin Bas di antaranya. Itu Bapak takbir Allahu Akbar, sujud. Baca tadi. Ya. Kemudian Bapak bangun lagi, Allahu Akbar, kemudian kalau misalkan itu di Bapak ingin lanjutkan dengan ayat yang setelahnya, Bapak lanjutkan sampai akhir surat, kemudian Bapak ruku, Allahu Akbar. Tapi kalau misalkan seperti Bapak baca surat al-Iqra, ya, Iqra al-Alaq, atau membaca surat yang terakhir, ya, sajadah seperti surat An-Najm, ya, pas judul lillahi wa'budu itu, kemudian sujud, Allahu Akbar, sujud, kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar, berdiri, ya, kemudian Allahu Akbar langsung ruku setelah itu, tidak membaca ayat lagi. Kalau membaca ayat juga boleh, ya, seperti itu. Nah, itu caranya ketika membaca ayat sajadah. Ya. Adapun soal yang pertama tentang i'tikaf. I'tikaf itu al-muksu fil masjid bi ta'atillah. Jadi diam di masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam itu bukan artinya diam ngomong dari bicara, diam dari bergerak, diam saja gitu. Itu namanya bertapa. Ya. Itu tidak ada dalam Islam. Diam di situ artinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak ngomong dunia, tidak fokus pikirannya adalah ibadah. mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan salat, dengan zikir, dengan baca Al-Qur'an. Ini i'tikaf. Dan i'tikaf itu Syekh Utsaimin rahimahullah berkata cuma ada di bulan Ramadan. Cuma ada di bulan Ramadan. Itu pun 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada di luar Ramadan. Makanya beliau mengkritisi pendapat sebagian ulama bahwa di luar Ramadan kita masuk ke masjid niat i'tikaf, itu kata beliau sebuah hal yang kurang pas. Artinya tidak sesuai dengan sunnah. Kan itu. Karena i'tikaf cuma ada di Ramadan. Pernah Rasulullah SAW beri'tikaf di luar Ramadan karena mengganti Ramadan. Seperti di Syawal Rasulullah SAW beri'tikaf. Adapun selain itu tidak ada namanya i'tikaf. Ya, karena i'tikaf itu disyariatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ya, ya. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.